lo ingat lo duga sepidang mau balik bulan ngajak beli di pesisir sana garang legu iraga pedaduan. Pandane lo dadi janger beli ditu dadi kecak beli sing modaya nejani ilu gelahang anak ngapung beli nakong ilu buli pidan. Cari yang lain beli ini dan lo masam nangingi sengi nejani lo manis wala ngemanasi. Kapening beli ane ipidan subakar utang beli singi dayang sawire beli subomo paje ngapung beli nantong kilo buli pidan. Cari yang lain beli ini dan lo masak nangingi sengi nejani lo manis wala memanasi ngapung beli dekong ilo uli pidan. Sari ya.